lemas dinding berat jiwaku yang sekian lama tak pernah ku rasa. Kini aku jatuh cinta. Di saat aku bayangkan dirimu, ingin rasanya ku labuhkan cintaku. Perlahan-lahan semua jadi fitnah. Setelah tahu kau telah berdua. Di sini.